warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Santri Ustadz Padilla ingin memperkenalkan produk El Bahir Collection. Baju-baju koko. Di sini kami mempunyai banyak model baju koko dan gamis. Contohnya ya gamis Palestine. Yang minat nah tinggal hubungi di bawah ini ya. Oh ya, ini koko baru yang baru ready barang yang termin bagus apa ya. Nah, ini juga ada model yang hitam emas. Ini juga yang dipakai contohnya kawan saya kalau setron sekali di sini. Harga ntar tinggal jampe aja di sini juga ada gamis Palestine. Gamis Palestine kurang banyak dari besok datang baru lagi. Makanya ntar tinggal chat. Temboknya ini banyak di belakang tuh masih. Sekian dari kita berdua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.